yaitu apabila matahari telah terbit meninggi qaidurumhin, satu tombak. Apabila matahari meninggi setinggi satu tombak. Liman lam yusalliha, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Id. Apa dalilnya? Li hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qal. Dalilnya adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salatnya kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih seperti penyembelihan kami, faqad asoban nusuka, maka dia telah benar dalam berkurban atau dalam menyembelih kurban. Wa man dzabaha qabla an yusalliya, dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan yang lain. Al-hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini merupakan dalil waktu penyembelihan hewan kurban, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai sejak selesai sholat Id, bagi orang yang sholat Id. Bagi yang tidak, misalkan di suatu negeri tidak ada pelaksanaan sholat Id, kapan mulainya? Mulainya sejak matahari meninggi satu tombak, waktu yang cukup untuk sholat dua rakaat dan khutbah Id. Sampai kapan waktu bolehnya menyembelih hewan kurban? Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhiri ayyami tasyrik, dan terus berlanjut waktu bolehnya menyembelih kurban ini sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Kapan akhir hari tasyrik? Tanggal 13 Zulhijjah, itu akhir hari tasyrik. Dalilnya li hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya hadis Jubair bin Mut'im dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ayyamit tasyriqi dhabhun, semua hari-hari tasyrik adalah dhabhun, hari menyembelih. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini hari-hari tasyrik. Semuanya adalah waktu penyembelihan kurban. Nah, jadi waktu penyembelihan kurban itu 4 hari. Hari pertama di hari raya, dan ini yang paling afdol, menyembelih kurban pas di hari rayanya. Yang kedua, naam, adalah di hari-hari tasyrik, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dari hari tasyrik, sehingga 4 hari waktu penyembelihan kurban. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahwa waktu bolehnya menyembelih hewan kurban itu berlanjut sampai hari terakhir dari hari-hari tasyrik, ya, sampai matahari tenggelam di hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Juga dalam hadis lain dikatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa dzabhin wa dzikrin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, dan juga menyembelih dan juga berzikir. Kemudian wal afdal dzabhuha ba'dal faraghi min shalatil id. Dan waktu yang paling afdal untuk menyembelih kurban adalah setelah selesai salat Id. Yaitu di hari raya Idul Adha. Li haditsil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalilnya adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara. Perkara pertama yang kami mulai pada hari ini, yaitu hari raya, adalah kami sholat, yaitu sholat Id. Kemudian kami kembali, yaitu pulang ke rumah, fananhar, dan kami menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang telah melakukan hal seperti di atas atau seperti itu, yaitu sholat dulu kemudian baru dia menyembelih, faqad asaba sunnatana, maka dia telah benar atau telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia hidangkan atau dia suguhkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, bukan bagian dari hewan kurban atau daging kurban sedikit pun. Al-hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu yang paling afdal untuk menyembelih kurban adalah setelah selesai sholat Id. Nah, taib, selesai dari masalah yang keempat. Kita lanjut pada masalah berikutnya. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Ma yusna'u bil udhiyati, apa yang dilakukan terhadap hewan kurban. Wa ma yalzamul mudhahhi idza dakhalatil ashr, dan apa yang diharuskan bagi orang yang mau berkurban apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga dalam masalah yang kelima ini ada dua pembahasan. Yang pertama, ma yusna'u bil udhiyah, apa yang dilakukan terhadap hewan kurban. Atau apa yang dilakukan terhadap daging hewan kurban. Yeah. Yusannu lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi. Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian dari daging kurbannya. Wa yuhdiya lil aqaribi wal jirani wal asdiqa. Dan disunnahkan untuk memberikan daging kurban tersebut sebagai hadiah kepada karib kerabat, tetangga, dan para sahabat. Wayatasaddaqu alal fuqara, dan disunnahkan untuk bersedekah dengan sebagian daging kurban tersebut untuk orang-orang fakir. Nah, ini yang disunnahkan terhadap daging kurban. Disunnahkan, sebagiannya dimakan, sebagian lagi dihadiahkan. Sebagian lagi disedekahkan. Liqaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan makanlah oleh kalian sebagian dari daging kurban itu, dan berikanlah sebagian yang lain kepada orang-orang yang ba'is, orang-orang yang sengsara, al-faqir, dan orang-orang yang fakir. Ayat yang ke-28 dari surat Al-Hajj. Ayat ini bantahan kepada orang-orang yang melarang memakan daging kurban bagi yang berkurban. Ayat ini bantahan terhadap pendapat yang mengatakan tidak boleh memakan daging kurban bagi yang berkurban. Karena yang disyariatkan atau disunnahkan adalah memakan dari sebagian daging kurban tersebut, walaupun hanya sedikit. Kemudian wa yustahabbu an yaj'alaha athlathan. Dan disunnahkan untuk membagi daging kurban tersebut menjadi tiga bagian. Tsulutsun li ahli baitihi, sepertiganya untuk keluarganya. Wa tsulutsun yut'imuhu fuqara'a jiranihi, dan sepertiganya lagi untuk diberikan kepada orang-orang fakir tetangganya. Orang-orang fakir dari tetangganya. Wa yuhdi as-sulus, dan sepertiganya lagi dihadiahkan. Kalau dihadiahkan berarti kepada orang yang berkecukupan. Tetangganya yang kaya, yang berkecukupan, dikasih juga sebagai apa? Hadiah. Kalau untuk fuqara, sedekah. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sifati udhiyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalil disunnahkan untuk membagi tiga bagian adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tata cara berkurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata, wa yut'imu ahla baitihi ats-tsuluts, dan memberi makan dengan sepertiga daging kurban kepada keluarganya. Wa yut'imu fuqara ajiranihi tsulus, dan memberikan sepertiganya lagi dari daging kurban itu kepada orang-orang fakir dari tetangganya. Wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bitsulus, dan bersedekah dengan sepertiganya lagi untuk orang-orang yang meminta. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini diriwayatkan oleh Hafidz Abu Musa dalam kitab Al-Wadha'if. Wallahu a'lam tentang kesahihan riwayat ini. Namun pendapat ini, itu pendapat disunahkannya membagi hewan kurban menjadi tiga bagian, ya. Sepertiganya untuk keluarganya, sepertiganya untuk disedekahkan, dan sepertiganya lagi untuk dihadiahkan. Ini pendapatnya sebagian para pengikut mazhab Hanabilah dan juga sebagian para pengikut mazhab Syafi'iyah. Jadi dalam mazhab Hanabilah ada perselisihan, juga dalam mazhab Syafi'iyah ada perselisihan. Sebagian mereka berpendapat ini, sebagian para pengikut mazhab Hanabilah dan sebagian para pengikut mazhab Syafi'iyah. Adapun al-Imam Syafi'i sendiri, beliau berpendapat disunnahkannya menjadi, membaginya menjadi dua. Nah, fakulu minha wa'atimul bai'isal faqir, berdasarkan ayat di atas, dimakan dan disedekahkan. Sebagiannya dimakan, sebagian lagi disedekahkan. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ala kulli hal, di sana tidak ada pembatasan khusus, sepertiga, seperempat, atau seperlima, tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan adanya pembatasan secara khusus. Sehingga tergantung situasi dan kondisi, atau tergantung keperluan dan kebutuhan. Nah, boleh dia sedekahkan semuanya, dia hanya memakan mungkin beberapa potongnya saja, dan boleh juga dia membagi dua untuk disedekahkan, setengahnya, setengah lagi untuk dimakan sendiri. Boleh dia menjadikan menjadi tiga bagian, untuk dimakan sepertiga, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Atau bahkan boleh dia memakan semuanya. Baik. Namun yang lebih utama, ada yang dimakan dan ada yang disedekahkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala membolehkan itu, memakan semua daging kurban. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mewajibkan harus ada bagian yang disedekahkan. Walaupun hanya sedikit, harus ada bagian yang disedekahkan. Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah untuk menyimpannya? Dikatakan di sini wa yajuzu iddikharu luhumil adhahi ba'da thalathati ayyam. Dan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Di awal-awal disyariatkannya kurban ya, tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. 3 hari harus habis. Awal-awal di syariatkannya ibadah kurban. Namun setelah itu dihapus. Boleh menyimpan daging kurban sampai lebih dari 3 hari. Li hadis Buraidah. Dalilnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adhahi fawqa thalathin faamsiku ma badalakum. Dahulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Faamsiku ma badalakum. Dan adapun sekarang, maka simpanlah daging kurban kalian ya, selama waktu yang kalian inginkan. Nah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, ya, terserah. Selama waktu yang kalian inginkan. Ya. Nah. Al-hadith rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah sebagian dari daging kurban itu, waddakhiru, dan sebagiannya simpan. Watasaddaqu, dan sebagiannya lagi sedekahkan. Jadi ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang disedekahkan. Taib, ini yang dilakukan terhadap daging kurban. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, ma yalzamu muridut tadhiyah idza dakhalat ashru dzulhijjah, yang diharuskan bagi orang yang mau berkurban apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Idza dakhalat ashru dzulhijjah, apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, haruma 'ala man arada an yudhhiya an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'an, maka haram bagi orang yang mau menyembelih ya, kurban, untuk mengambil rambutnya atau mencukur rambutnya atau memotong kukunya sedikit pun. Nah, haram hukumnya. Hatta yudhahya, sampai kapan? Sampai dia menyembelih kurban. Li hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal ashru," apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, "wa indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya," dan dia memiliki hewan kurban yang hendak dia sembelih, "fala ya'khudanna sya'ran," maka jangan dia mencukur rambutnya. Ya. Sama saja rambut kepala, rambut kumis ya. Nah, atau yang lainnya ya, yang di selain hari-hari itu boleh untuk dipotong ya. Namun ketika dia memiliki hewan kurban yang hendak dia sembelih ya, maka apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna sya'ron, jangan dia mengambil rambutnya sedikit pun. Yaitu jangan mencukurnya. Wala yuqalliman dhufran. Dan jangan dia apa? Memotong kukunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Tidak boleh dia mengambil atau menyentuh, yaitu mencukur maksudnya. Mencukur rambutnya, wa basharihi, atau memotong kulitnya, syai'an sedikit pun. Al-hadits rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga seseorang yang hendak berkurban, ya, maka apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dia tidak boleh mencukur rambut, ya, juga tidak boleh memotong kukunya, ya, juga tidak boleh memotong kulitnya, nah, dan seterusnya. Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi yang terkena hukum ini adalah yang mau berkurban, ya, kepala keluarga, ya. Kemudian para ulama berselisih tentang makna larangan di sini. Ya, bagi orang yang mau berkurban dan sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, enggak boleh memotong kuku, mencukur rambut, memotong kulitnya dan seterusnya. Apakah larangan di sini bermakna haram ataukah bermakna makruh? Nah, para ulama berselisih. Sebagian para ulama berpendapat haram. Dan ini dipilih dalam kitab ini. Dalam kitab ini dikatakan tadi apa? Haruma, haram. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Itu pendapat haram. Dan ini yang rajih. Yang dirujihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya larangan di sini bermakna haram. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat larangan di sini adalah makruh. Tidak sampai kepada haram. Sedangkan Abu Hanifah dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat la yukrah, tidak makruh, tidak haram dan tidak makruh, artinya boleh. Namun dalil tadi, dalil tadi menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mungkin saja hadis ini belum sampai kepada Al-Imam Abu Hanifah atau Al-Imam Malik ketika itu, sehingga beliau-beliau berpendapat tidak makruh, apalagi haram. Baik. Al-Muhim, pendapat yang kuat adalah pendapat tentang haramnya. Haramnya mencukur rambut atau mengambil kulit, atau memotong kuku bagi orang yang mau berkurban. Yang dia sudah berniat berkurban. Kalau belum berniat, tidak ada masalah, untuk dia mencukur atau memotong kukunya, mungkin belum berniat, karena nggak ada uang, nggak ada biaya. Pas mendekati hari raya kurban, ternyata dapat rezeki, sehingga dia berniat membeli hewan kurban, maka sejak dia berniat hendak berkurban, dia tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, atau mengambil kulitnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan larangan di sini bermakna haram. Taib, selesai dari pembahasan bab yang keenam tentang udhiyah. Tersisa satu bab lagi dalam kitabul hajj ini, yaitu apa? Al-babu sabi', bab yang ketujuh, fil aqiqah, tentang aqiqah. Nah, namun insyaAllah akan kita bahas atau kita baca pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.